Demikian pula terjadi apabila ada pertemuan mad dengan tasdid. Ya, tasdid itu ya sama dengan sukun. Hakikatnya ya, tidak jauh berbeda. Ya, sukun. Ya, maka panjangkanlah juga 6 harokat. Dhallan, baca. Dhallan, dhallan. Syaqqu, afan, qafnya panjang. Syaqqu, hajja, hajja, dan agar tasydidnya benar-benar terbaca dengan jelas, maka ketika kita telah sempurna memanjangkan 6 harokat, masuk ke dalam huruf yang bertasydid dengan apa? Dengan menaikkan suara, ya, seperti yang tadi kita contohkan, hadda, nah, biar nampak tasydid. Al-'adina, الضالين الصافون كافة الصاخة الحاقة طيب sekarang beralih pada halaman berikutnya, halaman 13. Coba antum baca baris paling atas ya, dengan ukuran mad 6 harokat. Coba dibaca. Cukup dulu. Cepat diulangi ya. Yuhajjukum, yuhajjukum, yatamassa, yatamassa, radduhu, radduhu. Ya, bawahnya wama adraka mal haqqatu, kalau mim pada wama adraka berapa harokat? 4 karena bertemu dengan hamzah. Wairil maghdubi alaihim waladdallina, wairil maghdubi alaihim waladdallina, udkhulu fis silmi kaffatan, فإذا جاءت الصاخة masuk ke kha dengan menaikkan nada as-sakhatu, ya, demikian, ulangi. فإذا جاءت الصاخة kemudian dua baris yang bawah ini adalah mad yang tadi 6 harokat karena ada pertemuan antara mad dengan tasydid, di mana yang di tasydid adalah huruf mim atau nun. Nah, di sini jangan lupa sifat ghunnah, ya, sifat ghunnah selalu kita tampakkan ketika mim dan nun ya bertasydid. Nah, jadi zaman untuk mim dan nun yang bertasydid ya tetap sempurnakan, walaupun sebelumnya kita telah memanjangkan mad berapa? 6 harokat. Contohnya Amina, Amina. Ini, wallahu a'lam, tanpa kita menaikkan nada, ya, tasydid sudah cukup nampak ya dengan kita menyempurnakan ghunnah. Amina, ya, coba. Amina. At-tammatu, at-tammatu. Namun dengan menaikkan suara pun insyaallah tidak mengapa, yang jelas gunahnya jangan sampai kurang dari kadar yang semestinya. Mudahammatani, mudahammatani. Jannun, jannun. Wal jannah, wal jannah. Naam. Atuhajju mat yang 6 harokat, 2 yaitu ha karena yang berikutnya alif bertemu jim bertasydid, kemudian jim yang dhammah lalu diikuti wawu, lalu setelahnya ada nun bertasydid. 6 harokat, 6 harokat. Baik, kita lanjutkan halaman 14. Halaman 14. Wal janna khalaqnahu min qablu, wal janna khalaqnahu min, wal janna khalaqnahu min qablu, خلقناه من قبل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قال أتحاجوني في الله وقد هداني قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا البيت الحرام huruf lam berapa harokat? Wala 4 karena bertemu hamzah. Kemudian a berapa harokat? 6 bertemu dengan mim musyaddadah. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ulangi فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Baik. Berikutnya. Allahu khairun amma yushrikun. Allahu khairun amma yushrikun. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين. Jadi lafaz-lafaz yang terakhir tadi Allah qul Allah adzakaraini ini jangan sampai tidak membaca matnya. Ya, jangan sampai tidak terbaca matnya. Ya, karena akan fatal akibatnya. Bila tanpa mat tentu yang ada atau yang kita baca nanti akhirnya berubah menjadi suatu pernyataan atau berita. Sementara Allah menghendaki ini adalah pertanyaan. Allahu, apakah Allah khairun yang lebih baik atau apa yang mereka persekutukan dengan Allah? Ya. Baik. Qul Allahu adina lakum, katakanlah apakah Allah yang memberikan izin kepada kalian? Am 'ala Allahi taftarun, atau apakah kalian yang berdusta atas nama Allah? Ya, ini lafaz Allah matnya harus betul-betul dibaca. Kalau enggak jadinya apa? Berita. Ya, jadi berita. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan ini namanya mad farqi. Mad apa? Farq. Ya, mad farq, mad yang dengannya akan nampak bedanya. Ya, antara pernyataan dan berita.